بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya pembahasan pada daras al-ashir yang ke-10 yakni di antaranya pembahasan di sini tentang fi'il mudhari'. Terakhir tamrin ketiga ya sudah disebutkan di situ dua bentuk fi'il ya, secara umum yakni fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Perhatikan masing-masingnya fi'il madhi dan fi'il mudhari' ya, lafadznya ada perubahan dari bentuk yang asal yaitu bentuk madhi menjadi bentuk mudhari' ya, dengan penambahan huruf awal ya, atau yang disebut dengan huruf mudhara'ah ya. Kemudian secara makna ini juga mengalami perubahan ya, di mana fi'il ya, jadi yang disebut dengan fi'il dalam bahasa Arab ini satu kata yang menunjukkan suatu amalan, suatu perbuatan yang terkait dengan waktu. Nah, untuk fi'il madhi ini menunjukkan perbuatan terkait dengan waktu yang lampau, yang sudah terjadi. Adapun untuk mudhari', fi'il mudhari' yang ditunjukkan dalam daras ini ya, yakni menunjukkan perbuatan, amalan ya, terkait dengan waktu yang berterusan atau apa? Rutinitas atau seringkali dilakukan. Ini. Itu di antara makna mudhari'. Dan di sana ada makna yang lain terkait dengan waktu ya, pada fi'il mudhari' tersebut, yakni fi'il mudhari' ini ya, terkait dengan waktu ya, ini bisa untuk menunjukkan waktu yang sedang terjadi ya, saat ucapan saat kata itu diucapkan itu sedang terjadi perbuatannya, dan juga bisa pula untuk menunjukkan untuk waktu yang akan datang sesudah ucapan itu diucapkan, sesudah kata itu diucapkan. Jadi di sana ada beberapa makna, beberapa faedah pada fi'il mudhari' ya, terkait dengan waktu. Ya, tentunya itu semua nanti akan tampak pada siyaqul kalam, pada konteks kalimatnya. Ya, sesuai dengan apa yang ditunjukkan pada kalimat tersebut, ya, akan bisa diketahui insyaAllah. Apakah ya, mudhari' itu untuk waktu yang berterusan, untuk rutinitas, perbuatan yang sering dilakukan, ataukah mudhari' itu untuk waktu yang sekarang, yang sedang terjadi, ataukah mudhari' itu untuk waktu yang akan datang. Itu untuk faedah atau makna dari mudhari'. Kemudian perhatikan pada tamrin yang berikutnya, pada daras ke-10 ini, tentang bentuk-bentuk fi'il mudhari' yang dibentuk, diubah ya, dari fi'il madhi. Jadi fi'il mudhari' itu dibentuk, ya, diubah dari fi'il madhi. Jadi fi'il yang asal adalah fi'il madhi. Kemudian berubah, diubah bentuknya sesuai dengan maknanya tadi menjadi bentuk mudhari'. Nah, disebutkan di sini di antara bentuk-bentuk madhi dan perubahannya menjadi mudhari' dalam bahasa Arab ada beberapa kelompok. Ya, ada perbedaan lafaz, perbedaan harakat ya, antara fi'il madhi dan mudhari' tersebut sesuai yang ditunjukkan pada contoh-contoh yang ditunjukkan pada tamrin yang ke-4 ini. Ya. Ta'amalil amtsilata, ya, perhatikan contoh-contoh ini. Ya. Waktu ya, dan tulislah mudhari' al-af'alil atiyati, bentuk mudhari' dari fi'il-fi'il berikut ini. Ya, di sini disebutkan ada 4 bagian, 4 macam atau 4 jenis awal, al-awwal yang pertama, kemudian ats-tsani yang kedua, ats-tsalits yang ketiga, ar-rabi yang keempat. Nah, pada masing-masing bagian ini, awal, tsanin, tsalits maupun rabi, satu yang pertama, kedua, ketiga maupun keempat ya. Itu masing-masing ada satu contoh ya, fi'il madhi kemudian disertai dengan fi'il mudhari'nya. Kemudian kata yang di bawahnya tentunya akan sama dengan contoh yang disebutkan paling atas, tinggal mengikuti. Sama atau mengikuti dalam hal apa? Ya, yakni dalam hal jenis harokatnya. Karena nanti akan tampak ya, nanti bisa dibaca pada contoh yang paling atas. Yang membedakan antara satu dengan yang lain itu adalah jenis harokatnya, yakni harokat pada ain kalimah. Ya, harokat pada ain kalimah, huruf yang tengah atau yang kedua pada ain kalimah. Ini yang membedakan antara satu jenis fi'il madhi, demikian pula pada mudhari'nya. Ya. Nah, sebelumnya perlu diingat ya, untuk kata-kata dalam hal ini fi'il ya, dalam bahasa Arab yang asalnya fi'il madhi ini kalau dikembalikan ke atau dibuatkan apa wazan, dibuatkan apa pola atau rumusan, ya, diwazankan dengan huruf fa, ain dan lam. Ya, fa, ain dan lam. Ya, jadi huruf fa ini mewakili kata, huruf yang pertama pada fi'il madhi. Kemudian huruf ain ini mewakili huruf yang kedua pada fi'il madhi. Kemudian huruf lam ini mewakili huruf yang ketiga pada fi'il madhi. Jadi fi'il madhi dalam bahasa Arab yang banyak dijumpai ini jumlahnya 3 huruf. Yang banyak dijumpai, yang asli, ya, yang banyak dijumpai, yang banyak digunakan, kemudian asli, asli dalam asli maksudnya tidak ada huruf tambahan, benar-benar huruf yang asli, yang murni. Ya, jadi kalau huruf itu dihilangkan, menjadi tidak bermakna. Ya, menjadi makna yang lain, berubah. Ini huruf asli. Jadi umumnya, kebanyakannya, fi'il madhi tersusun dari 3 huruf. Sehingga pada wazan, pada apa rumusan atau pola, ini juga diwakili oleh 3 huruf. Ya, diwakili oleh 3 huruf. Yaitu fa, huruf pertama, kemudian ain, huruf kedua, dan lam, huruf yang ketiga. Sehingga bisa dibuat wazannya ya, untuk fi'il madhi ini menjadi fa'ala. Ya, fa'ala. Jadi fa, huruf pertama, ain, huruf kedua, lam, huruf ketiga. Misalnya pada contoh kemarin ya, zahaba, qara'a, ghasala. Ya, 3 huruf, ya. Huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga pada contoh-contoh tadi ya, zahaba, qara'a, ghasala. Nah, itu pada wazan diwakili digantikan oleh fa, ain dan lam. Ya, menjadi fa'ala. Ya, demikian. Nah, kemudian terkait dengan pembagian kelompok ya, pada fi'il madhi dan mudhari' ini pada tamrin keempat nanti bisa diperhatikan perbedaan masing-masing jenis, masing-masing kelompok tersebut adalah harokat ya, harokat pada ain kalimah ya, harokat pada ain kalimah baik pada fi'il madhi maupun pada fi'il mudhari' ya, harokat pada ain kalimah pada fi'il madhi dan juga pada fi'il mudhari' ya. Jadi umumnya untuk fi'il madhi tadi wazannya fa'ala. Ya, ain kalimah fa'ala dengan fathah ya, fa'ala. Ini secara umum atau kebanyakan. Tetapi ada nanti sebagian dari fi'il madhi yang mana ain kalimah ini berharakat kasrah ya, sehingga wazannya menjadi fa'ila. Fa'ila. Ini. Dan juga ada pula nanti yang berharakat dhammah ain kalimahnya ya, sehingga wazannya menjadi fa'ula. Tetapi itu lebih sedikit. Yang banyak ya, ini adalah dengan fathah fa'ala. Sehingga ini yang digunakan sebagai yang umum yang asal ini fa'ala. Ya, adapun nanti ketika ain ketika harakat ain kalimah berbeda tinggal menyesuaikan. Ya, fa'ala, fa'ila, fa'ula. Ini. Nah, kemudian untuk bentuk mudhari' ya, pada wazan dulu dari fa'ala nanti dibuat menjadi fi'il mudhari' ini dengan menambahkan huruf ya di awalnya. Ya, ini juga keumuman ya atau secara asal ya. Ya, nanti akan dijelaskan mungkin dalam pelajaran-pelajaran mendatang. Huruf ya yang ada di awal fi'il mudhari' ini nanti bisa ada beberapa macam, tidak mutlak harus ya, tetapi ya ini salah satunya yang asal atau yang awal yang sesuai dengan wazan mawinya. Jadi fa'ala ketika diubah menjadi mudhari' dengan menambahkan ya atau huruf mudhari'ah. Kemudian ada perubahan harokat dari mawdi tadi fa'ala menjadi yaf'ulu, yaf'ulu ya. Dan juga sebagaimana pada mawdi harokat ain kalimah nanti juga akan bermacam-macam atau berbeda-beda pada mudhari'. Ada dengan ada yang dengan dhammah seperti yaf'ulu, ada pula nanti yang dengan fathah menjadi yaf'alu, dan ada pula yang dengan kasrah menjadi yaf'ailu. Jadi itu harakat pada ain kalimah fi'il madhi dan fi'il mudhari' itu bermacam-macam berbeda-beda. Nah, sekarang kita lihat ditunjukkan contohnya pada tabrik keempat. Pada bagian yang pertama dicontohkan fi'il kataba yaktubu. Ya, kataba yaktubu. Kataba fi'il mawi, yaktubu fi'il mudhari'. Ya, kalau dilihat harakat ain kalimah pada kata ini adalah pada huruf ta. Ya, sesuai dengan fa'ala pada wazannya kataba. Tadi ain kalimah pada huruf ta. Pada fi'il madhi ta-nya di fathah kataba. Pada fi'il mudhari' ta-nya di dhammah yaktubu. Sehingga wazannya fa'ala yaf'ulu, kataba yaktubu. Ini. Dan sebagai pembanding kita lihat yang sampingnya dulu. Jadi yang kedua jalasa yajlisu. Fathah pada madhi jalasa, kasrah pada mudhari' yajlisu. Yang ketiga zahaba yadhabu, kasrah fathah pada madhi zahaba dan juga fathah pada mudhari' yadhabu. Kemudian yang keempat sami'a yasma'u, kasrah pada fi'il madhi ain kalimahnya di kasrah sami'a, kemudian pada mudhari' ain kalimah di fathah yasma'u. Ya, sehingga ini ada empat jenis ini. Nanti insyaallah dilanjutkan pada salat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa insyaallah lanjutkan penjelasannya. Jadi ditunjukkan pada contoh-contoh tersebut pada tamrin keempat, empat jenis, empat macam bentuk fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Dibedakan keempat jenis tersebut yakni pada harakat ain kalimahnya. Harakat pada ain kalimah ini berbeda-beda antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Dan perbedaan tersebut pada kedua fi'il tersebut. Artinya berpasangan atau kedua-duanya. Artinya tidak hanya pada mawdi saja ataupun tidak hanya pada mubarak saja, tetapi kedua fi'il tersebut ya ini yang membedakan antara satu jenis dengan jenis yang lain. Ya, kalau diperhatikan tadi ya, yang kelompok pertama contohnya kataba yaktubu, atau kalau dibuat wazan dengan huruf-huruf yang digunakan dalam wazan fa'ain dan lam bisa disebutkan dikatakan wazannya menjadi apa, fa'ala yaf'ulu. Jadi perbedaan harokat pada ain kalimah. Fa'ala yaf'ulu. Maudhinya dengan fathah, mubaraknya dengan dhammah. Jadi kalau sudah bisa mengetahui, bisa memahami perbedaan itu pada harokat ain kalimah, maka cukup disebutkan fathah pada maudhi, dhammah pada mubarak. Dengan penyebutan semacam itu, dengan diringkas, ya, fathah pada maudhi, dhammah pada mubarak, mafhum bisa mengetahui, bisa diketahui bahwasan yang dimaksud adalah harakat fathah pada ain kalimah fi'il maudhi dan harakat dhammah pada ain kalimah fi'il mubarak. Ya, karena bedanya di situ. Adapun yang lainnya pada fa kalimah, pada lam kalimah ataupun pada huruf mudhara'ah nanti sama masing-masing kelompok, satu kelompok dengan kelompok yang lain, jenis dengan jenis yang lain nanti sama, sehingga tidak perlu disebutkan. Jadi yang disebutkan pada perbedaannya, pembedanya mana, ya, sehingga disebutkan mawi dengan fathah, mubarak dengan dhammah, ya, pada ain kalimah untuk kelompok pertama ini. Sekarang yang kelompok kedua, jalasa yajlisu. Ya, jalasa yajlisu, ain kalimah pada fi'il ini, pada huruf lam, ya, jalasa lamnya itu ain kalimah. Pada mawbi, ain kalimah dengan harakat fathah, jalasa. Pada mubarak, yajlisu, ain kalimah, yaitu pada huruf lam, ini dengan harakat kasrah. Nah, gak bisa dibuat wazannya menjadi fa'ala yaf'ilu. Jadi fathah pada maudhi fa'ala, ya, fathah pada maudhi ain kalimahnya dengan fathah pada fi'il maudhi, dan kasrah pada mubarak, ain kalimah pada mubarak berharakat kasrah. Ini, jadi ini membedakan, artinya apa? Dilihat kedua-duanya, tidak hanya maudhinya saja ataupun tidak hanya mubaraknya saja, tapi kedua-duanya berpasangan, maudhi dan mubarak. Kalau hanya maudhinya saja, masih sama antara kelompok pertama dan kelompok kedua. Fa'ala, sama. Kataba, jalasa, sama lafadznya, sama bentuknya, sama harakatnya pada ain kalimah, sama-sama dengan fathah. Tetapi, mubaraknya berbeda. Yang satu dengan dhammah, yaktubu, yaf'ulu, yang satu dengan kasrah, yajlisu atau yaf'ilu. Ini. Jadi untuk membedakan kedua-duanya, maudhi dan mubarak. Dua-duanya bersamaan. Pada kelompok berikutnya, yang ketiga, contohnya zahaba yadhhabu. Ain kalimah pada huruf ha pada fi'il ini, zahaba pada fi'il maudhi dengan fathah, zahaba atau wazannya fa'ala. Kemudian pada mudhari' yadhhabu, ain kalimah pada huruf fa' dengan fathah juga, sama-sama fathah, maudhinya dengan fathah, mudhari' juga dengan fathah, wazannya mudhari'nya yaf'alu. Jadi maudhinya fa'ala, mubaraknya yaf'alu. Ain kalimah sama-sama fathah pada maudhi dan mubarak. Dan ini berbeda dengan dua jenis yang sebelumnya, ya, yang dengan dhammah maupun dengan kasrah. Kemudian kelompok yang keempat yang dicontohkan, sami'a yasma'u. Sami'a, ini maudhi harakat atau ain kalimahnya pada huruf mim. Sami'a, huruf mimnya sebagai ain kalimah, ini berharokat kasroh. Nah, di sini maudhinya sudah berbeda dengan yang tiga kelompok sebelumnya. Ini sudah menjadi pembeda sendiri. Ya. Sami'a, ini wazannya fa'ila. Jadi ain kalimah pada fi'il maudhi dengan kasroh. Sami'a. Kemudian mubaraknya yasma'u, ain kalimahnya dengan fathah, ya, wazannya yaf'adu. Ya. Kalau hanya dilihat mudhari'nya, kelompok ketiga dan kelompok keempat sama. Ain kalimah dengan fathah, yadhhabu, yasma'u, yaf'alu. tetapi maudhinya berbeda. Untuk yang ketiga, zahaba itu dengan fathah. Yang keempat tadi, sami'a itu dengan kasrah. Jadi yang membedakan kedua-duanya, persamaan maudhi dengan mubaraknya. Ini yang membedakan antara satu jenis dengan jenis yang lainnya pada maudhi dan mubarak. Sehingga dengan ini, dengan adanya seperti ini, bisa diketahui nanti ya secara umum ya fi'il-fi'il yang ya, dalam hal ini yang tersusun dari tiga huruf yang asli ini nanti akan terbagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan bentuk maudhi beserta mubaraknya, bersamaan dengan mubaraknya. Yang disebutkan di sini ada empat kelompok ya, kataba yaktubu yang pertama, kemudian jalasa yajlisu yang kedua, zahaba yadhabu yang ketiga, sami'a yasma'u yang keempat. Atau bisa dibuat wazannya tadi, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu. Ya, ada empat kelompok. Ya, bisa disebutkan dengan wazannya, ya, atau tadi dengan mengambil satu contoh dari masing-masing kelompok. Ya, dan tidak harus dengan kata yang disebutkan di sini. Boleh dengan contoh dengan kata yang lain yang itu ditunjukkan pada contoh-contoh sesudahnya. Ya, misalkan kepada kasaba ada dakhala. Nah, nanti akan sama, dakhala yadkhulu. Jadi boleh dikatakan bab atau kelompok dakhala yadkhulu. Ya, boleh. Ini ya, sekedar mengambil satu contoh dari anggota kelompok tersebut, ya. Yang jelas apa? Tadi perhatikan harokat pada ain kalimahnya, ini yang membedakan antar masing-masing kelompok ini. Baik. Sekarang kita lihat contoh-contoh berikutnya. Jadi tiap fi'il yang tertulis di bawahnya pada bentuk maudhi itu mudhari'nya mengikuti di atasnya. Ya, atau satu ya, sama dengan kelompoknya ya. Jadi tinggal menyesuaikan harokat ain kalimahnya. Sebagai contoh, ya, yang fi'il berikutnya, dakhala, ya, langsung saja ya, dakhala yadkhulu, sesuai dengan yaktubu, yadkhulu. Jadi cara membentuknya bisa ya, dari maudhi, huruf pokoknya dulu, dilihat huruf pokoknya, dakhala, dal, kha, dan lam, kemudian ditambahkan huruf ya, huruf mudhara'ah, huruf ya di awalnya. Kemudian harokat sukun sesuai dengan contoh di atasnya. Ya. Kalau dari dakhala tadi, tambahkan ya, kemudian huruf yang pokok tadi. Kemudian harokat sesuai dengan contoh yaktubu, menjadi yadkhulu. Nah. Ini. Atau sesuai dengan wazannya, yaf'ulu. Ini. Jadi tinggal menyesuaikan contoh. Ya, huruf-huruf pokok ya, ada, sudah ditentukan, kemudian harakat sukun tinggal menyesuaikan contoh tersebut. Ya. Kita baca ke samping ya, masing-masing kelompok. Ghosala mubaraknya menjadi yasilu. Ghosala yasilu. Seperti jalasa yajlisu. Ghosala yasilu. Kemudian kelompok yang ketiga, contohnya roka'a yarka'u. Seperti zahaba yadhabu. Tadi roka'a yarka'u. Yarka'u. Ya. Kemudian fahima, ya, seperti sami'a. Maka mubaraknya yafhamu. Seperti yasma'u. Ya. Jadi huruf yang pokok ditinggal diganti, disesuaikan. Kemudian ditambahkan huruf mudhara'ah, yakni huruf ya dalam hal ini. Kemudian harakat dan sukun menyesuaikan. Sama dengan contohnya. Ini ya. Kita ulangi, kita baca dari awal tadi ke samping ya. Dakhala yadkhulu, ghasala yasilu, raka'a yarka'u, fahima yafhamu. Ini. Seperti itu. Ya. Yang berikutnya, tafadhal dicoba. Satu baris ya. Roja yakhruju, roja'a yarji'u, rofa'a yarka'u, yarfa'u, yarfa'u, la'iba yal'adu. Ya, kharaja yakhruju raja'a yarji'u rafa'a yarfa'u la'iba yal'abu. Ya, berikutnya bawahnya ganti sajada yasjudu nazala yanzilu ya fa'ala yaf'alu hafizu yahfazu yahfazu ya sajada yasjudu nazala yanzilu fa'ala yaf'alu hafizu yahfazu. Ya, berikutnya akala yakulu kasaro yaksiru. Iya. Saala yak yas yas yas alu yas alu yas alu sa sha shariba yas roba yas robu yas robu. Ya. Akala yakulu kasara yaksiru sa'ala yas'alu syariba yashrabu. Ya. Qatala menjadi yaqtulu. Yaqtulu. Waraba yadribu. Yadribu. Fataha yaftahu. Yaftahu. Rakiba yarkabu. Yarkabu. Ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang perlu diketahui mungkin di sini hanya disebutkan empat kelompok ini sesuai dengan tadi perbedaan harokat pada an kalimah pada kedua fi'al. Dan sebenarnya masih ada dua kelompok lagi. Ya, jadi empat ini tidak semuanya yang disebutkan empat di sini, empat kelompok ini yang banyak dijumpai. Yang sering dijumpai ini empat kelompok ini, tapi di sana masih ada dua lagi. Dalam penggunaan memang lebih relatif ya, relatif lebih sedikit daripada empat ini. Mungkin bisa disebutkan yang kelima, ya ini keempat ya, kelompok yang kelima atau bentuk yang kelima, yakni umumah pada mawi dan umumah pada mudhari'. Mafhum ya? Yang dimaksud bagaimana? Ain kalimahnya pada fi'il mawdi dhommah dan ain kalimah pada mudhari' juga dhommah. Ya, sehingga menjadi apa? Fa'ula. Mawdinya fa'ula. Kemudian mudhari'nya yaf'ulu. Ini. Fa'ula yaf'ulu. Dhommah mawdi dan dhommah pada mudhari'. Contohnya apa? Hasuna. Ya, hasuna. Mudhari'nya yahsunu. Hasuna yahsunu. Ini. Contoh yang lain. Kabura. Kabura besar. Ya. Ya, kabir atau akbar ya, dari asalnya ini. Kabura. Mudhari'nya apa berarti? Ya. Yakburu. Ya. Kabura yakburu. Ini, besar. Contoh lagi. Jamula. Jamula. Jamil, cantik, indah, bagus ya. Fi'ilnya dari jamula. Mudhari'nya apa? Yajmulu ya. Jamula yajmulu. Ini. Ini yang kelompok lima. Jadi ain kalimah madhi dhammah, ain kalimah mudhari' juga dhammah. Ini. Kemudian kelompok yang keenam, yang terakhir, yakni kasrah pada madhi dan juga kasrah pada mudhari'. Sehingga wazannya menjadi fa'ila yaf'ilu. Jadi kasrah semuanya. Ain kalimah pada mawdi dan mudhari'. Fa'ila yaf'ilu. Contohnya hasiba. Ya, kemudian mudarinya yahsibu. Ini menghitung ya, hasiba yahsibu. Ini ain kalimah pada maudhi kasrah, ain kalimah pada mudhari juga kasrah. Hasiba yahsibu. Ini. Nah, ini 6 kelompok ini yang dijumpai, yang terdapat dalam bahasa Arab ya. Bentuk-bentuk fi'il maudhi beserta mudhari'nya. Dan kenapa dibatasi atau kenapa hanya ada 6 ini? Ya, kalau dilihat mungkin masih bisa dikombinasikan atau masih bisa dipasangkan maudhi dan mudhari'. Mungkin maudhi-nya dhammah, mudhari'nya fathah atau kasrah. Kemudian yang maudhi-nya kasrah, mudhari'nya juga mungkin bisa fathah atau dhammah. Ya kalau apa? Sekedar pembentukan mungkin bisa dilengkapi semuanya, tetapi apa yang menjadi ukuran, yang menjadi pertimbangan di sini adalah berdasarkan kata-kata yang dijumpai dalam bahasa Arab. Ya, fi'il-fi'il yang ada dalam bahasa Arab setelah semuanya itu dikumpulkan, diteliti, ya, dikelompokkan masing-masingnya, maka yang ada ini hanya ada 6 kelompok ini, 6 jenis ini, tidak ada yang lainnya. Tidak ada misalkan tadi membuat atau mengarang sendiri dengan kasroh dan fathah atau dhammah dan fathah, kasroh dan dhammah atau ya, kasroh dan dhammah atau dhammah dengan fathah atau yang lain, ini tidak bisa. Ini semua berdasarkan penelitian ya, berdasarkan pengecekan terhadap fi'il-fi'il yang ada dalam bahasa Arab. Dan ini sudah dilakukan sejak lama, sejak terdahulu oleh para ahli, ya, ahli atau ulama dalam bahasa Arab ini. Kemudian dijumpai hanya ada 6 bentuk, 6 jenis ini. Ya, jadi semua fi'il yang 3 huruf ya, ini akan masuk salah satu dari 6 jenis ini. Ya. Jadi dihafalkan ada 6 kelompok maudhi beserta mudhari'nya. Dan yang disebutkan ini juga diurutkan dalam beberapa kitab atau dalam kitab-kitab juga demikian diurutkan sebagaimana yang disebutkan di sini. Jadi diurutkan dari awal tadi fa'ala yaf'ulu dengan fathah dhammah. Kemudian fa'ala yaf'ilu atau jalasa yajlisu dengan fathah kasrah. Kemudian dengan fathah fathah dhahaba yadhhabu atau fa'ala yaf'alu. Kemudian dengan kasrah fathah sami'a yasma'u atau fa'ila yaf'alu. Ya, kemudian baru dhammah. Yang kelima, kemudian yang keenam kasrah. Ini urutan yang disebutkan dalam kitab-kitab semacam ini. Ini berdasarkan tadi jumlah yang banyak digunakan, yang sering digunakan atau yang dominan seperti itu. Memang untuk jenis yang keenam tadi fa'ila yaf'ilu, ini contohnya sangat sedikit sekali. Ya, fi'il yang ada dalam bahasa Arab yang mengikuti kelompok ke-6 ya, fa'ila yaf'ilu, ini sangat sedikit sekali. Mungkin ya hanya hitungan beberapa saja ya, contoh tadi hasiba yahsibu ya, ini hanya ya contoh hanya itu atau mungkin hanya beberapa saja ya, tidak banyak. Yang banyak ya 4 yang disebutkan di sini. Ini baik. Ini tentang fi'il maudhi dan fi'il mudhari. Ada yang ditanyakan dari ini? Sekarang contoh yang atau pembahasan berikutnya tamrin khamisan yang kelima. Akmilil jumlal al-atiyata, sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut ini biwad'i fi'lin mudhari'in munasibin, dengan meletakkan fi'il mudhari', ya, meletakkan fi'il mudhari' munasib yang sesuai fil faraghi, pada tempat yang kosong, pada titik-titik sebagai berikut. Sesuai ya, fi'il mudhari' yang sesuai dari sisi makna sesuai dari sisi lafaz, ya, dan juga tadi sesuai dengan kelompoknya tadi, harakat pada ain kalimahnya. Ini juga harus sesuai. Karena apa? Yang namanya bahasa Arab ya tentunya mengikuti apa yang ada dalam bahasa Arab, apa yang digunakan orang Arab. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan juga sebagai tambahan, VL-VL ini nanti yang mengikuti masing-masing kelompok itu sifatnya apa, tidak teratur, artinya tidak bisa ditetapkan, tidak bisa dikiaskan. Kalau VL ini masuk kelompok ini, kalau VL ini masuk kelompok itu, ini tidak bisa dirumuskan. Ya, semuanya berdasarkan penelitian, berdasarkan kalau diistilahkan sama'i. Jadi mendengarkan dari ucapan orang Arab. Jadi misalkan tadi pada kelompok pertama dijumpai beberapa contoh fi'il, kataba yaktubu, dakhala yadkhulu, kharaja yakhruju, sajada yasjudu. Karena memang yang didapati seperti ini, yang digunakan orang Arab seperti ini. Kata-kata ini, fi'il ini masuk kelompok yang pertama. Tidak bisa kemudian dikiaskan. Misalnya kalau terkait dengan ibadah tadi, ada sajadah sujud ya, artinya sujud. Itu nanti satu kelompok. Tidak demikian. Sajadah yasjudu, kelompok pertama ya. Kelompok yang ketiga tadi ada roka'a yarka'u, ruko. Allah gerakan dalam sholat. Nah, kalau dilihat secara makna kan sama, sama-sama gerakan dalam sholat. Ya, sajadah, sujud, roka'a, ruko. Tetapi berbeda kelompoknya dalam lafal. Ya, artinya apa? Tidak bisa dikiaskan kalau kata terkait dengan ini masuk satu kelompok ini, tidak demikian. Jadi sifatnya tidak teratur, ya, berdasarkan apa yang didengar dari ucapan orang Arab. Yang didapati demikian, ya sudah, kita tinggal mengikuti demikian. Tidak kemudian mengubah atau ngowah-ngowahi ya, istilahnya tidak demikian, tapi tinggal mengikuti. Jalasa, ghosala, roja, ini semua masuk kelompok kedua. Dan yang ketiga, yang keempat juga demikian. Jadi sifatnya sana'i, dengan mendengar dari ucapan orang Arab untuk mengetahui yang semacam ini. Atau kalau sekarang ada kamus ya, nanti dengan mengecek di kamus, membuka kamus, bisa dicek di sana. Jadi memang harus dihafalkan. Ya. Kata-kata ini masuk yang mana? Kelompok yang mana? Harakat pada ain, harakat ain kalimahnya apa? Apakah fathah atau kasrah atau dhammah? Pada fi'il madhi apa? Pada fi'il mudhari' apa harakatnya? Ini juga harus diketahui. Ya, untuk tahap awal ya, dengan menghafal apa yang sudah pernah kita dapatkan, itu dihafalkan. Seperti di sini misalkan, yang didapati di sini dihafalkan. Sebagai contoh, sebagai apa, ukuran untuk yang lainnya. Oh, kalau ini masuk kelompok ini, kalau yang ini nanti masuk kelompok yang satunya lagi, dan seterusnya. Ya, gitu. Ini. Nah, kemudian kembali ke tamrin kelima tadi ya, kalimat-kalimat tersebut dimasukkan padanya fi'il mudhari' yang sesuai. Sebagai contoh, ya. Yadhhabu abi ila suqi kulla sabahin. Yadhhabu, ya, dengan fathah yadhhabu. Ya, karena sesuai dengan tadi ya. Yadhhabu abi ila suqi kulla sabahin. Ayahku pergi ke pasar setiap pagi. Ya, sesuai, munasib, ya, sesuai secara makna dan juga secara lafaz. Secara kelompok juga sesuai ya. Yadhhabu dengan fathah. Ini. Ya. Berikutnya tafadhol dicoba. Mata yarji'u abuka minal masna'i. Kapan kembali ayahmu dari pabrik? Ya. Kapan ayahmu kembali dari pabrik? Mata yarji'u abuka, yarji'u dengan kasrah, yarji'u ya, abuka. Kapan ayahmu kembali pulang dari pabrik? Baik. Berikutnya yashrabu dengan fathah ya. Yashrabu ahmadul qahwata wa Yashrab juga. Iya, apa? Secara mana apa? Yusuf tah apa teh itu apa minum ya sama berarti wanesrobu yusuful yusufu asyaya ya yusufu asyaya yusufu asyaya ya ya sama fiilnya karena terkait dengan makna ya sesuai yashrobu kedua-duanya yashrobu yashrobu ahmadul qahwata wa yashrobu yusufu asyaya. Yang jelas lafadznya benar, yashrabu dengan fathah pada ain kalimahnya, pada huruf ra. Yashrabu. Ini. Apa artinya? Ahmad minum kopi dan Yusuf minum teh. Ya. Ini. Ini bisa menunjukkan kebiasaan sesuai dengan makna mubarak. Ya. Jadi bisa difahami Ahmad itu biasanya minum kopi, adapun Yusuf biasanya minum teh. Sesuatu yang berupa kebiasaan ini. Tapi tadi kalau tidak ada qarinah yang jelas seperti di sini ya, tidak ada qarinah yang jelas, ini juga bisa menunjukkan sedang dilakukan. Ahmad sedang minum teh, sedang minum kopi dan Yusuf sedang minum teh. Ini juga bisa. Karena di sini tidak ada qarinah yang menunjukkan makna yang mana. Berbeda dengan yang pertama atau kedua tadi, ada kata kulla sobahin, setiap pagi. Ini qarinah yang menunjukkan, ini menunjukkan kebiasaan. Jadi tadi maknanya ayahku biasanya pergi ke pasar setiap pagi, rutinitas. Ini seperti itu ya untuk memaknai. Lihat siyakul kalam, lihat. Konteks kalimatnya, perhatikan qarinah-qarinah yang ada dalam kalimat tersebut ya, ini. Jadi berbahasa makna dan lafaz, dua-duanya diperhatikan, makna dan lafaz, jangan hanya lafaznya saja, ataupun jangan pula hanya maknanya saja, tapi kedua-duanya, lafaz dan makna, makna dan lafaz. Ini berikutnya akhi suhuf koran akhi yakra'u yakra'u yakra'u suhuf as-suhufa yakra'u as-suhufa akhi yakra'u suhufa wa al-akhbar berita dari radio al-akhbar min al-idha'ati berita dari radio apa mendengarkan berita dari radio apa mendengarkan dari sami'a yasma'u wa yasma'u al-akhbara min idha'ati kulla sabahi ya akhi yaqra'u as-suhufa wa yasma'u al-akhbara min al-idha'ati kulla sabahin. Ini saudaraku membaca koran dan mendengarkan berita dari radio setiap pagi, kegiatan tiap pagi rutinitas semacam itu. Berikutnya yaktubul mudarrisu ala saburati ya yaktubul mudarrisu ala saburati guru menulis pada papan tulis. Ya, Pak Guru menulis ya. Pada papan tulis. Ya. Berikutnya. Wajihahu, wajahnya bisabun dengan sabun. Hisham. Ya, ghusala. Yasilu. Hishamun wajihahu. Bisabuni. Ya. Yaghsilu Hishamun wajhahu bisabuni. Yaghsilu. Ya. Hisham. Hisham mencuci wajahnya dengan sabun. Ya. Berikutnya. Ya. Apa mudir dari sekolah pada jam 2. mudir pulang dari sekolah jam 2 siang. Pulang apa? Kembali. Kharaja keluar. Keluar bisa juga ya. Kalau pulang roja'a. Boleh kedua-duanya, bisa ya. Mudir keluar dari sekolah atau mudir pulang dari sekolah. Dua-duanya bisa. Bisa. Tinggal dipilih salah satu. Boleh. Yarji'u. Yarji'u mudiru minal madrasati fi sa'ati tsaniyati. Ya. Yarji'u al-mudiru minal madrasati fi sa'ati tsaniyati. Mudir pulang kembali dari sekolah pada jam 2. Rutinitas kebiasaan tiap hari selesai sekolah jam 2 sehingga beliau pulangnya juga jam 2. Kira-kira seperti itu ya. Ini. Baik. Ada yang ditanyakan dari ini? Kata-kata yang disebutkan, fi'il-fi'il yang disebutkan pada tamrin keempat. Sudah tahu semua terjemahnya ya. Yang belum tahu apa? Kataba. Jalasa. Zahaba. Pergi. Sami'a. Dakhala. Ghasala. Mencuci, membasuh, ya. Roka'ah, tukok, ya. Fahima, mengerti, memahami, faham, ya. Kharaja, keluar, raja'ah, kembali atau pulang, ya. Rafa'ah, mengangkat atau meninggikan, ya. Ini juga terkait dengan dalam hal ini terkait dengan maf'ul bihnya. Kalau rafa'ah al-yad, ya, tangan, maka itu bermakna meninggikan tangannya. Rafa'a al-yad, meninggikan tangan. Tapi kalau mengangkat Allahu minkum, rafa'a al-yad, ya, tangan, berarti dia bermakna mengangkat, mengangkat tangan. Tapi kalau misalkan rafa'a as-saut, suara, berarti meninggikan atau mengeraskan suara. Ini juga makna dari fi'il itu nanti juga dikaitkan dengan siap, dengan konteksnya. Mungkin dengan dengan fa'ilnya atau dengan maf'ul bihnya atau dengan yang lain. Ya, jadi rafa'a bisa mengangkat atau meninggikan atau mengeraskan suara. Gitu, kalau terkait dengan suara. La'iba, bermain, sajada, sujud, nazala, turun, fa'ala, melakukan. Ya, berbuat, melakukan. Ya. Kemudian hafidha, menjaga, menghafal. Akala, makan. Kasara, merusak, ya, memecahkan, memecah atau merusak. Sa'ala, ada dua makna. Sa'ala, bertanya dan meminta. Sa'ala bisa bermakna bertanya, tapi bisa pula bermakna meminta. Sesuai dengan siyakul kalam, sesuai dengan konteksnya, dengan qarinah-qarinah yang ada. Ini sa'ala. Kemudian syariba, minum. Qatala, membunuh. Baraba, memukul. Ya, baraba memukul. Tapi juga di sana ada makna yang lain dari baraba. Ini juga banyak makna bahkan untuk baraba sesuai dengan tadi siyakul kalam. Ya, bisa disesuaikan. Baraba bisa bermakna memukul, bisa bermakna membuat. Ya, seperti yang disebutkan dalam ayat baraballahu masalah. Nah, di situ bermakna Allah membuat permisalan, bukan memukul permisalan, tapi membuat permasalahan. Permisalan, ya, membuat permisalan, perumpamaan. Itu baraba. Ini kalau bisa dicek di kamus ya, akan ada banyak makna di sana. Ya. Fataha, membuka, rakiba, mengendarai atau menumpang atau menunggang. Kalau rakiba apa al khayl atau al khusan, kuda, berarti menunggang kuda. Kalau as-sayyarah, mobil atau yang semisalnya, berarti mengendarai. Jadi dalam menerjemahkan, memaknai juga bisa disesuaikan dengan bahasa Indonesia yang biasa digunakan dalam bahasa Indonesia bagaimana. Arab, bahasa Arabnya sama, lafaz Arabnya sama, rakiba. Tapi perbedaan yang ditunggangi tadi, dalam terjemahan juga berbeda. Menunggang kuda, menaiki sepeda motor, ya, mengendarai mobil, ya, itu sama, rokiba. Ada yang ditanyakan dari ini? Ini pembahasan tentang fi'il madhi beserta fi'il mudhari' dengan jenis-jenisnya, dengan macam-macamnya. Dan ini menjadi satu bekal yang utama untuk ke depan, untuk pelajaran-pelajaran ataupun untuk penggunaan, ya, seterusnya. Ini harus diketahui. Ada macam-macam fi'il madhi beserta mudhari'nya seperti ini. Ya, ini sebagai apa? Bekal yang dasar, ya, karena ini bentuk fi'il yang dasar. Ya, maka diharapkan benar-benar dipelajari, difahami, ya, sehingga nantinya ketika berlanjut membahas yang lainnya yang terkait dengan fi'il ini, insya Allah bisa lebih mudah, ya. Baik. Kemudian untuk malam ini mungkin sampai ini dulu. Assalamualaikum. Untuk pembahasan berikutnya tentang adat, tentang bilangan dan yang lainnya, insya Allah nanti pada waktunya akan datang. Wallahu a'lam, telah minkum kekurangannya dan selebihnya semata-mata karena Allah Ta'ala atas karunia dan pertolongannya semata. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.